Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Nur Laila dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya ingin hijrah berniqab. Yang saya tanyakan, apakah boleh wanita berniqab memakai pakaian atau jilbab yang berwarna dan bermotif, atau pakaian selain warna hitam? Berhijrah, dia adalah seorang wanita, mungkin dahulu adalah dengan kebiasaan di sekolahnya, pergaulannya membuka aurat, lalu dia ingin hijrah. Niqab, apakah dia pakai cadar atau tidak pakai cadar? Jilbab, sudah cukup jilbab saja. Kalau pakai cadar adalah kelebihan. Kelebihan artinya ke sebuah kemuliaan. Bagaimana dengan motif-motif? Tidak ada masalah. Pakai warna merah, putih, kuning, hijau, tidak ada masalah. Tidak harus hitam. Tidak harus memotif adalah hiasan. Hiasan mungkin ada bordirnya, ada segala macam. Wajar. Tidak ada masalah. Warna hitam, tidak harus warna hitam. Tidak harus warna putih. Tidak harus warna merah. Tidak harus. Yang penting sopan. Menunjukkan akhlak yang mulia. Ada motifnya serem, gambar apa gitu. Ya, tidak pantas. Ya? Isinya seperti itu. Tidak harus hitam. Siapa yang mengatakan harus hitam? Dari mana yang mengatakan harus hitam? Enggak. Sopan. Tidak menjadikan orang itu terbelalak melihat. Apa namanya? Mengundang perhatian orang. Yang paling dihindari adalah yang mengundang perhatian kaum pria. Ini dihindari. Jadi mengundang perhatian itu ya pokoknya jangan mencolok banget lah, jangan mencolok. Menjadikan orang, oh, masya Allah, nah, biasa saja, wajar. Kalau wajar nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Warna apapun boleh. Yang penting bukan menjadi warnanya orang fasik. Misalnya ini bulan apa ini? Januari ya. Nanti pas Februari tanggal 14 jangan pakai warna pink. Nah itu loh. Halo, jangan pakai warna pink. Di selain hari itu 14 Februari ya. Selain tanggal 14 Februari boleh pakai warna pink. Tapi pas hari itu hilangkan pink. Karena apa? Takut masuk syiarnya, syiar kefasikan. Bebas warna apa saja. Jadi sebuah tempat kalau warna itu menjadi syiarnya orang fasik, jangan dipakai. Itu saja intinya. Tapi kalau enggak ya enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.